السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang gak pernah henti selama nyawa tetap berada di raga kita. Dan nikmat itu pun akan terus berlanjut bagi orang-orang beriman setelah wafatnya, bahkan lebih memuncak dan lebih besar. Oleh karena itu, bagi orang-orang beriman hendaknya ia selalu berpikir bagaimana mensyukuri nikmat itu dan bagaimana ia bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Waqalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, sekali lagi, tugas kita bukan hanya belajar, tapi tugas kita juga bersyukur. Dan semoga kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena inti dari ilmu adalah yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Walaupun hafalan itu penting, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma khufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Tanpa meremehkan hafalan, hafalan sangat penting. Tapi yang namanya ilmu adalah bagaimana hafalan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan keseharian seseorang. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab An-Nafaqah 'alal Iyal, bab nafkah kepada keluarga. Bab yang sangat penting dan sangat keseharian. Makanya pertanyaannya cukup banyak di bab ini. Dan kita sedang membahas faedah-faedah yang bisa kita simpulkan dari bab ini, hadirin. Dan terakhir kita bahas bahwa bab ini mengajarkan kita tentang rasa tanggung jawab, mental tanggung jawab, khususnya tanggung jawab nafkah bagi laki-laki. Karena itu hal yang sangat penting. Dan yang perlu kita camkan, banyak atau sebagian kita laki-laki itu lupa atau meremehkan bahwa nafkah itu kewajiban dia dan tanggung jawab dia yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bagi yang sudah menyadari dan bertanggung jawab dari sisi ini, masih banyak juga yang lupa bahwa tanggung jawabnya bukan hanya memberikan materi, tapi tanggung jawabnya juga mengawal dan membimbing anggota keluarganya untuk masuk ke dalam surga, mendampingi dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan ini juga bagian dari tanggung jawab. Ini bagian dari tanggung jawab. Ada banyak suami, banyak ayah berpikir tanggung jawabnya berhenti sampai kasih sandang pangan papan. Tanggung jawabnya itu sampai kasih uang, nyekolahin, kasih fasilitas. Ngekuliahin nih anak. Lalu begitu anaknya sudah jadi sarjana, dia bilang, maka tanggung jawab ayah sudah selesai, tanggung jawab papa sudah selesai. Apalagi pas kuliah di apa, disupport, kos-kosannya dibayarin, dibelikan mobil. Alhamdulillah itu kebaikan, namun tanggung jawabnya gak berhenti sampai di sana. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Masih ingat hadis Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkunjung ke rumah Ismail alaihissalam? Itu Nabi Ismail sudah nikah, hadirin, sudah nikah. Itu masih dikawal sama ayahnya. Dan ketika ayahnya melihat istrinya bukanlah istri yang soleha, dan istrinya bisa memberikan dampak buruk kepada sang anak, dan bisa memberikan dampak buruk bukan hanya di dunia tapi di akhirat, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tolong sampaikan kepada suamimu, ganti palang pintumu. Begitu Nabi Ismail sampai di rumah, dia kasih tahu sama istrinya, tadi ada orang tua, dia begini, dia begitu, cerita kita. Terus dia pesan, katanya, kamu suruh ganti palang pintumu. Kata Ismail, itu ayahku, dan ayahku berpesan agar aku menceraikan kamu. Makanya sebagian ulama mengatakan, apakah seorang anak harus taat kepada perintah orang tuanya kalau orang tuanya meminta dia menceraikan istrinya? Kata para ulama, kalau sudut pandang orang tuanya seperti Nabi Ibrahim, nurut, kata para ulama. Asal cara berpikirnya, sudut pandangnya objektif dan mencontoh Nabi Ibrahim. Adapun kalau orang tuanya baper, terus orang tuanya ya, suka-suka di mereka, ya ini beda kotak, hadirin. Tapi intinya di sini adalah bagaimana tanggung jawab orang tua dalam menjaga akhirat keluarganya, anaknya, sampai anaknya sudah punya rumah tangga juga, tetap dijaga. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Ma min 'abdin yastara'ihi Allahu ra'iyah." Tidaklah seorang hamba yang Allah kasih tanggung jawab, Allah kasih amanat memimpin seseorang atau dua orang atau satu komunitas, satu kelompok, intinya ra'iyah. Dikasih tanggung jawab untuk memimpin. sebuah komunitas atau yamutu yauma yamut wa huwa ghash li ra'iyati. Ketika hari kematiannya ia wafat dalam kondisi ia curangi yang ia pimpin, ia curang yang ia pimpin, illa haramallahu alaihi aljannah, kecuali Allah akan haramkan dia masuk surga. Ia haramkan dia masuk surga. Dan menarik loh, kalimatnya ghosh, dia curangin, dia ghosh. Ghosh itu lebih fatal daripada khata. Kalau khata, siapa yang gak pernah salah? Siapa yang gak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Setiap kita pasti khilaf dalam menjadi pemimpin. Tapi curang tuh lebih jelas lebih parah, hadirin. Di level yang berbeda dari sekedar salah. Curang, ghosh. Di antara malah ghosh depan belakang beda. Gitu. Main belakang dalam maksiat. Menipu itu ghosh juga artinya. Khada. Gak tulus. Gitu. Gak tulus. Gak kasih yang terbaik. Gitu. Padahal dia bisa. Itu diharamkan masuk surga, hadirin. Makanya bab ini sekali lagi mengajarkan kita tentang pentingnya dan tentang arti dari tanggung jawab. Harus tanggung jawab, dan itu harus dibangun dari kecil. Khususnya itu tadi. Ketika kita punya anak laki-laki, sudahkah kita sampaikan tugas kamu tuh bukan jadi orang soleh aja loh, nak. Tugas kamu adalah mengawal kesolehan istri dan anak-anakmu nanti. Jadi kalau kamu gak soleh, gimana nanti keluarga kamu? Fakir dusyela yu'ti. Orang yang gak punya gak bisa memberi. Tugas kamu tuh bukan hanya bertakwa, tapi bagaimana menjaga istri dan anak-anakmu dari api neraka. Ya kalau Anda aja enggak ngejaga diri Anda, terus gimana jaga istri dan anak-anak dari api neraka? Tugas kamu tuh bukan hanya jadi istri, jadi wanita soleha. Tugas kamu tuh bagaimana menjaga anak-anakmu agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi dari awal tuh anak-anak tuh udah diajarin tanggung jawab, nanti ke depan dia akan megang tanggung jawab. Ini bukan hidup yang suka-suka gua dong, gak ada suka-suka Anda. Hidup ini tanggung jawab. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Nggak ditanya, nggak dibangkitkan, nggak diaudit. Nggak mungkin, hadirin. Dan bukan hanya nafkah materi, tapi tanggung jawab di keluarga itu tanggung jawab ilmu dan amal. Karena tanggung jawab kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. ya disiksa api neraka. Berat, memang berat hadirin. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan seperti dikatakan oleh Sufyan dan dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Iyal, "Idza tazawwaja syabu faqad kusira bihi wa idza wulida lahu faqad ghariqa." Apabila seseorang menikah, apabila seorang anak muda menikah, faqad kusira bihi, dia dipatahkan, patah dengan pernikahannya itu. Dan apabila dia punya anak, dia tenggelam. Dikatakan walau ta'ala misawab, maknanya maksudnya gak mudah gitu. Pernikahan itu harus dilihat dari dua sisi, jangan sisi enak-enaknya aja. Sampai kusiro bihi, kusiro kan patah. Dan korek, kalau Anda punya anak, itu kayak Anda tuh berjuang agar Anda gak tenggelam di lautan. Gimana coba? Gak tenggelam, bisa santai tuh. Berjuang agar gak tenggelam itu. Kan susah. Atau tenggelam di arus gitu. Kalau kita kan cuma seru, enak. Seringkali kita hanya lihat dari sisi seru-seruan aja. Bahkan seru-seruannya hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek gitu loh. Kenapa Mbak atau kenapa Mas Pemirnya bisa lucu gitu loh. Lucunya anak tuh berapa tahun sih, teman-teman? Coba tanya udah punya anak dan anaknya banyak gitu. Anak tuh usia 20-an tahun, 30-an tahun, masih lucu enggak kira-kira? Masih, tapi berapa persen yang masih lucu ketika anak itu udah 20 tahun, 30 tahun atau sampai 40 tahun gitu. Syarum tuh anak lucu berapa tahun? Dan kalau Anda gak didik dia, lucunya dia berubah menjadi durhaka. Kalau gak dididik, kalau kita gak jalin amanah. Jadi sekali lagi, salah satunya adalah bagaimana memegang amanat. Dan sekali lagi, amanat bukan hanya nafkah, tapi juga yang terbesar adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan itu amanat terbesar, dan bagian dari amanat itu adalah memberikan nafkah tentu saja. Dan juga suami harus mendidik istri, harus mengarahkan, harus mengawal. Harus memberikan akses untuk belajar kalau dia gak bisa mengajarkan. Ya sama kayak anak-anak, kita gak bisa ngajarin anak. Maka solusinya apa? Ya tuh anak kan kita sekolahin. Kenapa sih filosofi apa akar ininya, kenapa tuh anak gak di rumah aja, kenapa disekolahin? Ya karena kita gak bisa ngajarin dia dengan disiplin ilmu kayak begitu. Atau kita gak mampu kasih lingkungan buat dia, makanya kita cari lingkungan sekolah. Ya sama, istri juga begitu. Kita gak mampu ngajarin istri, ya kasih akses belajar. Kalau gak, kena kita di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, kedua orang tua beliau, keluarga, guru-guru, para ulama. Semoga Allah menjaga, memberkati ustaz, keluarga, tim, dan semua kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ustaz, izin bertanya, sebelum pandemi ayah saya memiliki pekerjaan yang penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Qadarullah, ketika pandemi usaha beliau berhenti. Alhamdulillah sekarang ayah kami masih memiliki penghasilan tapi tidak sebanyak dulu. Sekarang ibu kami juga membantu bekerja. Alhasil semua kebutuhan keluarga dari penghasilan ibu. Dan adik saya yang terakhir rencana akan dimasukkan ke pesantren. Tapi ayah kami bilang beliau sudah tidak sanggup untuk membiayai dan menyerahkan kepada ibu kami. Maaf Ustaz, apakah sikap ayah kami benar? Karena jujur kami kasihan melihat ibu kami harus bekerja dan membiayai kebutuhan keluarga. Apa yang harus kami lakukan sebagai anak? Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan ilmunya. Terima kasih atas pertanyaan. Kita harus banyak minta pertolongan kepada Allah, hadirin. Jangan minta pertolongan kepada Allah. Doa kuat. Yang kedua, masalah keluarga selalu kita tuh berusaha melihat dari semua angle, dari semua kotak, karena keluarga tuh ikatan kan, mitsaqun ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Dari sisi dari awal dulu ya, kalau dari awal itu hadirin, pendidikan anak itu usahakan menjadi prioritas nomor satu. Dimulai dari pendidikan agamanya, lalu pendidikan ilmu dunianya, itu prioritas. Jadi saran saya, pertama buat skala prioritas. Seringkali ketika kita angkat bendera putih, gak mampu, itu seringkali karena salah prioritas. Coba audit lagi deh, mana yang, oke, ini nomor satu. Ketika kita sepakat bahwa pendidikan nomor satu, maka yang lain baru mulai dicoret-coret untuk dikorbankan. Jadi bukan pendidikan yang dikorbankan, ilmu itu nomor satu dah. Ilmu itu nomor satu. Ilmu itu nomor satu bagi orang-orang besar. Itu prioritas. Ilmu itu kebutuhan pokok. Bahkan apa kata Al-Imam Ahmad, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Kata Pak, kata Imam Ahmad, manusia itu lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Makanan minum kita butuhkan secara umum orang kita ya, 3 kali sehari. Tapi pisang goreng belum dimasukkan. Ya udah 5 kali deh. Gitu. 5 kali sehari. Ilmu itu setiap waktu kita butuh ilmu. Setiap jam kita butuh ilmu. Setiap menit kita butuh ilmu. Jadi kalau kita tuh bisa jual mobil untuk biaya makan, kita harus juga berani jual mobil untuk biaya belajar dan ilmu, biaya pendidikan. Kita jual motor untuk makan, kita harus berani juga jual motor untuk pendidikan dan ilmu. Itu poin. Makanya kan orang tua kita khususnya di desa dan di kampung itu memberikan keteladanan bagi banyak kita. Bagaimana mereka tuh jual sawah biar anak-anaknya sekolah, jual sawah. Dan sawah itu penghidupan di desa. Dan seringkali mereka jauh lebih berani daripada banyak orang yang tinggal di kota untuk memperjuangkan pendidikan anak. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu penting, pendidikan itu nomor satu. Ilmu itu nomor satu. Ilmu tuh kalau udah kuat, semuanya tuh merapat hadirin. Ilmu kan punya daya magnet yang luar biasa. Maka dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bahwa ilmu itu ada sisi saitarah dan ada sisi sultah. Ilmu itu ada sisi atau ada unsur kekuasaan. Itu poin. Lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Al-Imam Nawawi. Dan kalau kita bicara ilmu agama, itu ilmu tuh bisa menarik semua, banyak semua hal. Jadi itu tadi ada unsur menguasai hati orang, jiwa orang, tapi diarahkan ke yang baik gitu loh. Lihat bagaimana jutaan hati manusia itu dikuasai oleh Imam Syafi'i misalnya. Kalau Imam Syafi'i bilang A, jutaan orang A gitu loh. Imam Syafi'i bilang ini haram, itu jutaan bahkan miliaran manusia dari zaman ke zaman gak mau makan itu atau gak mau mengkonsumsi itu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i haram. Itu kurang powerful apa diri? Kurang powerful apa? Padahal Imam Syafi'i gak menggunakan gak menggunakan alat kontrol yang real. Artinya kalau Anda langkar juga Imam Syafi'i gak komplain ke Anda. Beliau sudah wafat rahimahullah. Tapi bagaimana dengan ilmu itu? Beliau bisa ngelit hati manusia. Gitu aneh. Ada orang diskusi, mulai debat kusir, lalu seseorang itu bilang, gini loh mas, udah deh, simpel aja. Yang saya sampaikan ini, saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dari buku-bukunya Imam Syafi'i. Tunggu dulu, kata lawan debat. Udah mau debat kusir nih. Jadi ini keterangan Imam Syafi'i. Iya mas. Ya kenapa gak bilang dari tadi mas? Ya saya ikut deh gitu. Baik, cuman gara-gara itu orang tuh bisa ikut. Itu ilmu tuh hadirin. Ilmu tuh punya kemampuan yang luar biasa. Maka layak diprioritaskan. Jadi kita sepakat dulu nih, satu keluarga sepakat bahwa ilmu itu nomor satu. Bagaimana caranya agar anggota keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan pendidikan agama lalu dunia yang sebaik mungkin yang kita mampu, itu dulu. yang sebaik mungkin yang bisa kita jangkau, atau yang sebaik mungkin yang bisa kita perjuangkan. Betul, gak boleh maksa. Tapi pertanyaannya, sudah Anda perjuangkan atau belum? Kalau masih bisa diperjuangkan, bismillah gitulah. Perjuangkan. Sebagaimana banyak orang memperjuangkan harta, memperjuangkan barang. Demi satu dua barang, orang tuh rela nabung, rela gak makan, rela. Demi hobi itu orang rela sedikit tersiksa dalam hidupnya demi hobinya itu. Mas, hobi mas kan mahal. Terus gimana tuh cara ininya? Cara ndak ini duitnya? Ya berkorban lah mas. Ya aku kan kamu lihat suka nggak makan gitu. Terus juga aku jarang jajan. Nah ini untuk uangnya lari ke sini. Lo lihat kan gaya hidup gue tuh biasa-biasa aja. Ya karena uangnya lari ke sini, hobi biasa. Nah gimana dengan ilmu? Itu yang pertama. Nah kalau kita semua sepakat, baru masuk dari ayah. Seorang pemimpin jangan angkat bendera putih sebelum berjuang. Jangan bilang gak mampu dulu. Kecuali kalau memang sudah gak terjangkau ya. Tapi kalau masih bisa diperjuangkan, perjuangkan. Sebagaimana itu tadi, pondok pesantren itu banyak. Dari yang gratis sampai yang mahal. Ya, dan belum tentu yang gratis itu gak bagus. Atau yang murah itu gak bagus. Belum tentu. Jadi, perjuangkan dulu. Setuju aku, apa saya setuju sama Mas Umbul. Survei. Ini mahal ya. Gitu. Ada gak yang lain? Tapi gak mengorbankan kualitas. Mungkin mengorbankan fasilitas. Tapi kualitasnya so-so lah gitu. 11-12. Coba cari dulu. Siapa tahu ada yang gratis. Tapi syaratnya ketat ya. Secara umum semuanya begitu. Secara umum ya begitu. Nah, tinggal kita persiapkan anak kita. Tapi ternyata memang yang mahal ini yang paling bagus. Ya perjuangkan. Karena pada prinsipnya semahal apapun itu, untuk ilmu itu murah sebenarnya. Untuk ilmu itu murah. Jadi terus banyak doa, banyak minta pertolongan sama Allah, terus berusaha, itu ayah. Nah kalau ayah sudah mimpin keluarganya bahwa misi kita mensekolahkan anak atau adik kita, anak kita atau adik kalian, dan ayah akan habis-habisan, ayah akan totalitas, maka insya Allah spirit ayah ini akan memberikan pengaruh ke anggota keluarga. Maka ibu akan bantu ayah. Gimana, apa yang bisa dilakukan? Terus juga bisa jadi kakak-kakak gitu. Atau anak-anak yang lain yang lebih besar. Bisa jualan apa kayak segala macam. Bisa, apalagi sekarang. Pintu jualan tuh sangat terbuka. Gitu. Dulu kan kita bisa SD aja sudah bisa latihan jualan dulu. SD itu. SD. Udah latihan jualan. Bisa bedalah. Dan ada banyak orang yang SD itu udah jualan, hadirin. dan bahkan itu ngebangun mental bisnisnya dan mental berjuangnya. Jadi akhirnya isu adik ini menjadi isu keluarga. Dan kalau jadi isu keluarga, itu jadi perjuangan keluarga. Kalau jadi perjuangan keluarga, maka keluarga itu akan mendapatkan kenikmatan dan keindahan. Ini yang menjadi masalah seringkali dari kita-kita. Kita tuh seringkali gagal dalam melihat peluang dari sebuah masalah keluarga. Sehingga masalah itu bikin berantakan. Bukan masalah menjadi sebuah momentum konsolidasi, momentum kebersamaan, dan momentum perjuangan bersama. Itu. Sehingga nanti jadi hasilnya tuh gak main salah-salah. Ini gara-gara ayah menyerah sih. Kan kesian ibu. Enggak, semuanya diaktifkan gitu loh. Mesinnya tuh dinyalain semua gitu. Lalu kita lihat apa yang Allah takdirkan ke kita dan adik kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallah alhamdulillah ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.